belajar bahasa Arab itu penting. Dan alhamdulillah sekarang di mana-mana buka kursus ini, alhamdulillah. Itu termasuk nikmat. Jangan dikira loh belajar bahasa Arab itu bukan enggak ada pahalanya, meskipun sampean belajar hadza kitabun. Ustaz, ini agamanya di mana? Ini adalah kitab. Hadza durjun, ini adalah laci. Ya, tetap itu pahala, itu tangga untuk memahami, dan waktunya lama, harus sabar. Man wasala man saro ala darbihi wasala, barang siapa meniti jalannya akan sampai, tapi harus sabar.